السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد Alhamdulillah, pertama dan utama kita menjadikan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita teruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kita telah sampai dalam pembincangan kita berkenaan dengan solat-solat di waktu larangan. Telah kita terangkan bahawa ulama telah bersepakat bahawa di situ ada waktu-waktu yang dilarangkan kita melakukan solat-solat sunat yang mutlak di waktu-waktu yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita lihat dalam perbincangan kita telah kita terangkan dahulu berkenaan dengan apakah waktu-waktu tersebut, dengan kita perincikan dan dengan kita merangkulkan. Begitu juga kita katakan bahawa telah kita sentuh berkaitan dengan waktu-waktu larangan tersebut, bahawa waktu tersebut adalah waktu yang lebih-lebih lagi terlarang adalah supaya jangan kita menyerupai kaum musyrikin yang menyembah kepada matahari dan juga kepada api dan sebagainya. Begitu juga kepada janganlah kita menyerupai sebagaimana golongan yang melakukan peribadatan-peribadatan tersebut, sedang syaitan mengambil kesempatan pada waktu tersebut juga untuk berada di hadapan apa kita kata mereka-mereka melakukannya, kerana syaitan matahari, syaitan berada dalam waktu terbenam dan juga waktu timbulnya matahari itu, dia matahari timbul dan terbenam di antara qarnai syaitan, di antara dua tanduknya. Dan kita tidak faham bagaimana apa yang dimaksudkan ini, tetapi kita beriman dengannya. Kerana nak kita bincangkan tentang keperinciannya, kita tak tahu, kerana pertama sekali syaitan sendiri kita tak tahu bagaimana bentuknya. Tetapi telah dikhabarkan kepada kita bahawa dia ada dua tanduk. Jadi dengan itu kita meyakini bahawa dia ada dua tanduk. Tapi bagaimana keadaannya dan sebagainya perinciannya, kita kata kita beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita memperbagaikannya. Membagaimanakannya. Kemudian kita datang kepada solat-solat yang dilarang, ada pengecualiannya. Di antaranya adalah solat yang dinamakan sebagai zawatul asbab oleh sebahagian daripada kalangan ulama, di antaranya Syafi'iyah dan sebahagian daripada Hanabilah, melihat bahawa ada solat-solat yang dibenarkan kita melakukan, solat-solat sunat yang dibenarkan kita lakukan pada waktu larangan. Di antara solat-solatnya dinamakan solat zawatul asbab, solat yang mempunyai sebab. Jadi solat yang mempunyai sebab ini maka dibenarkan untuk dilakukan. Termasuklah dalam kalangan solat zawatul asbab adalah solat tahiyyatul masjid yang kita telah bincangkan. Begitu juga solat istikharah, solat gerhana, solat istisqa. Begitu juga di antaranya adalah solat jenazah dan sebagainya. Tetapi ada juga larangan yang berkaitan dengan solat jenazah, begitu juga solat mengkuburkan jenazah dan sebagainya dalam waktu yang lebih-lebih terlarang. Jadi waktu-waktu yang lebih terlarang kita elakkan, tetapi waktu yang kurang terlarang di sini kita lihat masuk dalam bab zawatul asbab. Itu di antara kita pendapat Syafi'iyah dan sebahagian Hanabilah, melihat bahawa ada dibenarkan kita melakukan salat zawatul asbab pada waktu-waktu yang terlarang. Baik. Kemudian permasalahan yang timbul berkaitan dengan adakah selepas solat subuh dan selepas solat asar ada solat rawatib? Ada tidak? Apa mana solat rawatib? Solat sebelum dan selepas. Qabliyah dan ba'diyah. Di sini kita katakan bahawa jumhur melihat bahawa selepas waktu-waktu larangan ini tidak ada solat-solat rawatib. Tetapi sebahagian pendapat mengatakan ada pula. Kita balik kepada yang tadi tu, kita katakan bahawa ini berlaku dalam penggabungan larangan. Kenapa berlaku demikian? Kita balik semula kerana saya lupa slide ini. Kenapakah berlakunya khilaf di antara ulama yang mengatakan tak boleh dan yang boleh, yang boleh mengecualikan ini boleh dibenarkan? Kerana mereka melihat bahawa larangan itu pada waktunya, sedangkan keperluan-keperluan solat ini adalah keperluan kepada yang mengajak atau mengundangannya kita lakukannya, seperti hajat-hajat kita untuk membuat keputusan, seperti kedatangan kita ke masjid pada waktu-waktu tertentu, maka kita diperintahkan dengan perintah yang lain untuk melakukan solat tersebut. Jadi dengan itu mereka lihat kita gabungkan kesemua dalil-dalil tersebut, jadi kita lakukanlah solat itu pada waktu larangan dengan dasar zawatul asbab. Tetapi sebahagian pula melihat tidak. Sebahagian melihat tidak. Kenapa? Kerana mereka lihat dalam masalah larangan, dan perintah, di sini ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Sebahagian kita lihat apabila datang berlaku masalah ini. Di mana saya? Selalu pula. Okey, berkaitan dengan ini. Jadi saya dah terlalai sikit. Okey. Balik semula. Dalam masalah yang kita kata tadi, ada sebagian ulama kata bahawa boleh lakukan solat zawatul asbab. Betul kan? Sebagian pula katakan tidak boleh. Kenapa ke tidak boleh? Waktu itu waktu larangan. Jadi tak boleh dilakukan. Dengan dasar bahawa ini perintah-perintah tersebut tidak dapat mengatasi larangan tersebut. Dengan dasar bahawa kita kalau diperintahkan sesuatu, kemudian dilarang sesuatu, mana kita nak utamakan kalau dia bertentangan. Maknanya datang pada satu waktu tu kita nak lakukan satu-satu perintah, tetapi dalam kita nak melakukan satu perintah ni pula datang larangan pula. Bagaimanakah kita hendak lakukan? Apa yang nak kita buat dengan ni? Jadi dalam masalah ini, ulama telah berpendapat bahawa dalam kalaulah kita pada satu waktu serentak datang dua perkara, sama ada perintah atau larangan. Mana kita nak buat? Kita dahulukan mana? Perintah. Apa dalilnya? Dan ada yang mengatakan larangan. Apa dalilnya? Nah. Jadi sebagian melihat, diutamakan perintah. Jadi yang mengatakan utamakan perintah, maka bolehlah lakukan zawatul asbab. Tak masalah. Kita dah bincang tadi. Gabungan sama juga dengan yang ini, menatijahkan boleh solat zawatul asbab. Tapi yang mengatakan kedepankan larangan, maka mereka katakan dasarnya adalah فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُمْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku memerintahkan kamu sesuatu, datangilah dia dengan seberapa kemampuan kamu. Tapi kalau aku larang kamu daripada melakukannya, tinggalkannya. Fantahu. Kemudian Nabi kemudian Allah Taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kita kepada Allah dengan seberapa kemampuan kita. Kemudian kita lihat juga daripada sudut yang lain pula. Kita lihat daripada dalil-dalil ini, kita dapati bahawa tekanan di mana ulama mengatakan bahawa apabila didatangkan melaksanakan perintah Allah dengan seberapa kemampuan kita, menunjukkan di situ kalaulah tak ada kemampuan, tak, kita berhenti di situ. Tapi kalau larangan ini disuruh tinggalkan, langsung tinggalkan, tidak diiringkan dengan kemampuan. Jadi menunjukkan bahawa larangan harus diutamakan kalau larangan diutamakan tinggalkan daripada kita mendapatkan kebaikan ataupun perintah tersebut. Sebab itu ulama keluarkan kaedah yang masyhur, dar'ul mafsadati aula min jalbil maslahah. Dar'ul mafsadati aula min jalbil maslahah. Menolak kemudaratan lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Kaedah ini guna pakai oleh orang-orang barat sekarang ini, safety first. Itu kaedah ni. Yang ni apa dia kata? Kalaupun awak kalau boleh tak pakai harness tu, misalnya tali yang dapat lagi fleksibel, dapat lagi sentuh tempat yang mana lebih senang awak capai dengan tangan awak, kena pakai. Kenapa? Safety first. Kemudaratan tidak mahu kita tidak mahu datangkan kemudaratan. Jadi dengan itu kita katakan kita mengutamakan jangan sampai kepada kita kemudaratan. Dengan itu walaupun ada kemanfaatan kita tolak. Kenapa? Kita utamakan jangan sampai kepada kita kemudaratan. Jadi itu kaedah yang telah didatangkan oleh kalau kita daripada ayat-ayat yang telah dibacakan tadi dengan juga sabda Nabi SAW. Bahawa Allah apa kita lihat kita disuruh untuk melaksanakan taati perintah Allah dengan seberapa kemampuan kita dan meninggalkan larangan Allah langsung maknanya tinggalkan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa apabila mereka mengatakan yang pendapat mengatakan tak boleh solat hatta zawatul asbab dengan dasar ini kaedah yang sama juga boleh digunakan kaedah mengedepankan mafsadah itu menolak mafsadah lebih dikedepankan daripada mendapatkan kemanfaatan. Dengan misalnya sebagai contoh kita nak tawaf. Dan kita tahu kalau setiap tawaf kita buat apa yang sunatnya? Kita cium Hajar Aswad. Tapi kenapa kita tak cium Hajar Aswad sekarang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapakah kita tidak mencium Hajar Aswad? Kerana mungkin kalau kita cium Hajar Aswad sekarang ini, sama ada kita dianiaya atau orang menganiaya orang. Kita membuat sesuatu yang menyebabkan orang cedera sebagainya. Siku orang, siku dan sebagainya. Jadi kita kata, untuk dapatkan sunat, perkara sunat, tidak kita abaikan untuk mendatangkan kemudaratan. Jadi kita utamakan menolak kemudaratan lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan, kebaikan. Pahala dan sebagainya. Itu kaedah tu sangat-sangat muttarid, konsisten dan ia menjadi satu daripada dasar-dasar Islam. Jadi dengan ini kita katakan mereka menggunakan kaedah ini juga dalam mengatakan bahawa solat zawatul asbab tidak dibenarkan. Kerana mereka kata bahawa semua solat-solat sunat tidak dibenarkan. Tapi kita kata pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam. Pendapat ini adalah kita katakan bahawa masalah ni kita harus lihat dahulu. Saya pada peringkat awal memang saya cenderung kepada pendapat darul mafsadati aula min jalbil maslahah. Tapi kita tahu bahawa pendapat-pendapat sebagian masyayikh, yang ini pendapat yang ini adalah pendapat zahiriah. Tapi pendapat-pendapat yang kita lihat masyayikh yang kita lihat mereka berpendapat bahawa zawatil asbab dibenarkan atas dasar kita lihat bahawa tidak ada percanggahan dari sudut larangan kepada perintah. Kerana mereka berdasarkan kalaulah larangan itu pada waktunya perintah itu apabila masuk ke dalam masjid. Jadi apabila masuk ke dalam masjid dia tidak menetapkan bila-bila waktu yang bila maka menunjukkan semua sesiapa orang yang masuk ke masjid harus lakukan solat tahiyatul masjid. Manakala apabila mereka melihat yang mengatakan tidak boleh melihat pada sudut percanggahan. Tapi yang mereka katakan tidak ada percanggahan maka mereka jamakkan. Dengan itu jamaknya ialah hasilnya juga ada solat zawatil asbab dibenarkan. Okey, boleh? Jadi dari sudut dasar ini kita faham ada khilafnya. Tapi kalau kita lihat pada pendapat yang mengatakan tak boleh, kita faham di sudut mana kita tak boleh. Tapi kalaulah kita lihat pendapat yang Allah Ta'ala lebih kita cenderung adalah pendapat yang jumhur yang mengatakan bahawa pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang menunjukkan bahawa solat zawatil asbab dibenarkan. Tapi di situ perlu lihat tak semua zawatil asbab yang dinamakan sebagai zawatil asbab. Jadi dengan itu kita harus mengenal pasti apakah yang dinamakan solat zawatil asbab dengan yang tidak. Adakah selepas asar solat rawatib? Di sini permasalahan berlaku apabila khilafnya bermuncul daripada sudut ada periwayatan yang menunjuk bahawa Nabi SAW melakukan apa? Salat sunat 2 rakaat selepas asar. Dengan apa hujah-hujah ulama yang didatangkan? Jadi, oleh kerana Nabi pernah lakukannya dan berterusan melakukannya, maka mereka lihat bahawa ini menunjukkan dia adalah sebagai rawatib. Salah satu apa kita kata yang menyebabkan kita katakan pendapat tersebut wujud. Sedangkan pendapat jumhur mengatakan bahawa tidak ada solat sunat rawatib selepas asar. Ini semua mazhab empat mengatakan demikian. Mana semua mazhab empat mengatakan tidak adil. Tapi kita lihat daripada pendapat. Saya kata tadi bahawa semua pendapat mazhab empat mengatakan tidak ada solat sunat rawatib selepas asar. Tetapi kita katakan bahawa dalam masalah ini ada khilafnya, kerana salafus salihin, kalau ada khilaf di situ, kalau pendapat ini datang daripada salafus salihin, maka kita katakan sama hujahnya dengan pendapat imam-imam mazhab, kerana merekalah orang yang diikuti oleh imam-imam tersebut. Jadi apabila datang pendapat-pendapat seperti ini, kita harus menanganinya. Maknanya bukan terus kita kata tak boleh tolak, tapi kita datang kalau nak tolak pun dengan hujah. Bukan tolak begitu, tolak dengan hujah. Kalau kita kata betul, dengan hujah. Jadi itu kita katakan dasarnya. Jadi kita lihat di antara hadis yang berlaku sabit dari sini adalah hadis yang diriwayatkan. Sebentar, saya ini jatuh. Hadis kharaja Umar 'ala an-nas yadhribuhum 'ala as-sajadatin بعد العصر حتى مر بتميم الدار فقال لا أدعهما صليتها مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمر إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبالي وقال رجال إسناده فقط رجال شيخين. Ini telah diriwayatkan, saya lupa nak catatkan dia punya periwayatannya. Tapi daripada sudut takhrij perawinya, perawi hadis kesemuanya siqat, insya-Allah akan saya datangkan minggu depan. Saya cuma datangkan ini dua saja hadis hari ini untuk kita dapat mengenal pasti dahulu. Minggu depan kita datangkan hujah perbincangan ini, insya-Allah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa seperti mana aku tidak dah disebut, Umar telah keluar kepada orang ramai dan memukul mereka kerana melakukan dua rakaat selepas asar, sehingga Umar sampai kepada tamim ad-dari. Maknanya sampai pukul mereka macam ni? Belasah orang ya semua? Tidak. Kita tahu Umar radhiyallahu anhu adalah amirul mu'minin. Umar radhiyallahu anhu mempunyai kita nak jelas lebih besar, lebih kedudukan dia lebih tinggi daripada bapa kepada anaknya. Jadi kita tahu bahawa perintahnya, bapa sebagaimana kadang boleh pukul anaknya, begitu kadang pukulnya. Pukulnya bukan pukul sampai mencederakan. Kita tahu pun pukulnya bukan pukul mencederakan. Pukul sayang. Tapi kita kata pukul berkait ini menunjukkan kemungkaran yang dilakukan. Jangan buat benda-benda seperti ini. Tetapi kita tahu Umar memang kita katakan bahawa adalah orang yang digeruni, mempunyai haibah yang begitu tinggi, begitu kuat oleh para sahabatnya. Jadi dia mempunyai juga seorang yang sangat-sangat prihatin bahawa jangan ada kemungkaran yang dilakukan di hadapannya. Jadi dia keluar kepada orang ramai dah mula melakukan salat selepas asar, sehinggalah dia menemui Tamim ad-Dari, maka berkata kepada dia, maka apabila nak sampai Tamim ad-Dari lakukan juga. Maka Tamim ad-Dari mengatakan padanya, la ada'huma salaituha, aku tidak akan tinggalkannya, kedua salat, dua rakaat ini. Mana dia kata aku tak akan tinggalkan. Aku tidak akan meninggalkan kesemuanya. Lalu dia kata apa? Aku telah melakukan solat tersebut bersama dengan seorang yang lebih baik daripadamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata dia telah lakukan solat ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tengok apa Nabi lakukan. Jadi dengan itu dia lihat bahawa dia tidak akan tinggalkan ini sebagai satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang ramai sekiranya mereka ini dalam keadaan sepertimu, aku tidak kisah. Kerana kalau dah dilakukan ini atas dasar dia ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan atas dasar merasakan bahawa ianya adalah perkara yang kita kata dibenarkan, dan dia menyebabkan ada beberapa perkara yang di Umar lebih akur daripada sudut rentetan ni. Umar adalah seorang yang kita lihat ada perkara bagi pendapat kita tak ada apa-apa pun. Kenapa dipotong pokok yang Nabi SAW berbaiah kepada sahabat? Kenapa Nabi dia potong? Suka-suka apa potong? Tetapi tidak, kerana kita tahu bahawa dia melihat kepada jangkaan yang akan mendatang. Kerana kalaulah misalnya tidak dipotong, Orang dah zaman dia sekarang pada waktu dia dah orang datang bertabaruk kepada pokok-pokok tersebut, pada pokok itu. Kumpul datang sana mesti ziarah pokok tersebut. Jadi menunjukkan bahawa ini adalah satu kemungkaran yang dia ingin, kerana akan mendatangkan sesuatu yang lebih dahsyat daripadanya. Maka dia terus potong pokok tersebut. Apabila potong pokok tersebut, kita katakan ini adalah ijtihad daripada beliau dan dia telah melihat kepada yang akan membawa kepada keburukan yang besar. Itulah kita lihat Umar dalam bab Saddu Zari'ah sangat kita lihat melaksanakan mengaplikasikannya dengan sebaik mungkin. Jadi dia telah laksanakan memotongkan apa, dia telah memotong pokok tersebut antara satu tersebut. Sekarang ini beliau memukul orang ramai kerana apa? Melakukan solat selepas asar, kerana dasar hadis melarang kita solat selepas asar. Jadi kalau dilihat dasar hadis yang umum kita lihat melarang. Tapi kalau orang dah ambil bahawa boleh, lalu dengan itu dengan dia akan datang dengan solat-solat sunat lain dan sebagainya, akan menyebabkan nanti larangan tersebut dah tidak ada makna lagi. Tetapi apabila dia lihat beliau Tamim Dari mengatakan bahawa dia telah solat bersama Rasulullah SAW dan dia telah lihat dan dilakukan atas dasar menyerupai, memiripi akan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau kata kalaulah beliau lakukan ini atas dasar orang ramai ini seperti beliau dalam melakukan ini atas dasar ini sahaja, dia kata tak ada masalah bagi dia. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa pengingkaran beliau ada dasarnya. Dasar itulah yang menjadikan beliau mengingkari. Kemudian datang kita lihat hadis yang lain, hadis Muslim. Daripada sebahagian seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang sebagian mengatakan dia adalah Abu Salamah. Abu Salamah bertanya kepada Aisyah berkenaan dua rakaat yang Rasulullah SAW lakukan selepas asar. Maka beliau mengatakan, kana yusallihima qabla al-asri thumma innahu shughila anhuma aw nasiyahuma fasallahuma ba'da al-asri thumma athbatahuma wa kana idza shalla salatan athbataha. Rawahu Muslim. Seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dua rakaat yang Rasulullah SAW lakukan selepas asar. Maka beliau berkata, Rasulullah SAW melakukan solat sebelum asar. Pada awal Nabi SAW melakukan solat sebelum asar. Kemudian beliau disibukkan daripada melakukannya atau terlupa melakukannya, maka beliau solatkannya selepas asar. Kemudian beliau tetap dalam melakukannya, beliau sekiranya melakukan sesuatu solat akan tetap melakukannya. Jadi pada dasarnya solat itu adakah dianjurkan untuk dilakukan selepas asar? Tidak. Sebenarnya dianjurkan untuk lakukan sebelum asar. Maknanya selepas zuhur lah. Dan dengan itu kita lihat apa beliau melakukan kerana atas sebab apa? Sebab jadi kita ada Ummu Salamah Aisyah radhiyallahu dan juga ada hadis yang lain seperti ini, hadis Ummu Salamah menerangkan begitu. Maka dengan itu kemudian beliau tetap dalam melakukannya. Kenapa beliau tetap melakukan? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menganjurkan kita kalau kita lakukan sesuatu tetap dalam melakukannya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan itu dia tetap melakukannya. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa Nabi dawama alaihi, mana berterusan konsisten dalam melakukan ibadah tersebut. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita daripada hadis ini juga bahawa sebab kenapakah Nabi lakukan solat tersebut. Dan di sini kita akan datangkan nanti hujah-hujah yang lain sepertinya, yang mana kita akan terangkan di mana dengan kita datangkan dalil ini semua kita akan dapati. Kita akan keluarkan juga fatwa Lujnah Daimah berkenaan dengan kenapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan solat selepas asar, yang mana kita lihat di antaranya adalah hadis ini menjadi sandaran, iaitu sum kana hadis sebut fasallahuma ba'da al-asri thumma athbataha, kerana Nabi menetapkannya. Tetapi kita lihat daripada sudut itu adalah perbuatan dan juga adalah hujah daripada sudut pertuturan dan perbuatan. Di situ adakah kita bincangkan kalaulah pertuturan itu berbeza, bercanggah dengan perbuatannya, bagaimana kikah kita punya dasar sebagainya. Itu kita akan bincangkan juga supaya kita dapat mengenal pasti masalah ini. Kemudian kita katakan juga bahawa seorang yang melakukan solat selepas subuh, solat sunat sebelum subuh, adakah kita katakan kalau dilakukan ini dibenarkan? kita kata kalaulah dia terlepas daripada melakukannya, boleh dilakukan selepas subuh. Tapi boleh tak dia berterusan lakukan selepas subuh? Kita tak boleh. Kenapa? Kita dasarnya adalah perintah itu sebelum sebelum subuh. Dan begitulah tadi yang sebelum asar, kita akan bincangkan nanti. InsyaAllah dengan itu mungkin kita akan lebih jelas lagi. Wallahu ta'ala alam. Okey, kita teruskan pelajaran kita. Apa yang saya dapat, Ustaz? Saya tahu riwayat. Betul, kita akan datangkan insyaAllah benda tersebut. Kerana kita tahu bahawa ada riwayat-riwayat lain. Tapi kita kata bagaimana kita nak ambil satu, kita tolak satu ke? Atau kita kita jalinkan dalil-dalil tersebut dari sudut periwayatan-periwayatannya. Kita tidak menafikan bahawa Nabi lakukan secara berterusan. Nabi telah lakukan solat sebelum asar itu. Tapi adakah dasarnya asar itu memang dilakukan selepas sebelum asar? Solat dua rakaat dilakukan itu sebelum asar itu adalah dasarnya. Kalau dasarnya kita kata tidaklah datang periwayatan-periwayatan lain yang menunjukkan bahawa sebab-sebab yang menunjukkan Nabi lakukan. Walaupun ada pendapat mengatakan ya, dalam riwayat-riwayat menunjukkan Nabi lakukan sebagai solat yang Nabi sentiasa lakukan, tak pernah tinggalkan. Okey. Jadi kita akan datang. Sebab itu kita katakan di sini kalau lakukan tak pernah tinggalkan, itulah namanya asbataha. Nabi tetap melakukannya, konsisten dalam lakukannya. Tapi adakah dasarnya sebelumnya dia konsisten dalam lakukannya? Kita tidak. Itu datang selepasnya. Jadi kita sebab itu kita perlu datangkan semua dalilnya. Tapi tak boleh kita tolak yang dalil umum. Dalil umum kita dah datangkan juga bahawa dalil umum kita tahu bahawa Nabi SAW melarangnya. Dari sahih Bukhari, Muslim juga, Nabi melarangnya sesuai dasar larangan yang umum. Ala kulli hal, kita akan lihat bagaimana gabungan pertuturan Nabi dengan perbuatannya. Itu juga dalam permasalahan yang kita akan bincangkan juga. Kalau tidak, kita tak akan. Kita tidak akan dapat menggabungkan semua dalil. Kita dah tarjihkan terlebih dahulu. Jadi kita kata al-jam'u awla minat tarjih. Wallahu ta'ala. Baik. Saya rasa itu saja. Kita akan bincang. Boleh buka ampuh? Buka dan lebih akhir. Kita akan apa? Akan masuk pada hadis yang selepasnya. Hadis 265. Boleh kita teruskan? Wa an qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Subul Islam wa an Anas Anas radhiyallahu an anna rasul anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakr wa Umar كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه وزاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. Diberi Anas bahawasanya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar memulai solat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya, fatihahnya dimulakan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini maksudnya dia jaharkan ni. Kan? Yang kita bincang, yang hadis ni menerangkan, jaharkan, membaca ni. Orang semua dengar belakang. Muslim menambahkan mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan bacaan solat dan tidak juga di akhirnya. Pada di akhirnya semasa nak baca surah-surah dan sebagainya. Pada permulaan baca di dalam riwayat Ahmad, Nasa'i dan Ibn Khuzaimah disebutkan mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Ibn Khuzaimah yang lain disebutkan mereka membaca dengan sir, yakni tidak berkeras. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bagaimanakah bacaan Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin kita yang pertama Abu Bakar dan Umar. Berdasarkan riwayat ini, maka peniadaan bacaan dalam riwayat Muslim dianggap satu keanehan oleh orang-orang yang mencacatnya. Dari Anas bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar memulai solat dengan alhamdulillahirabbil alamin, yakni mereka memulai bacaan dalam solat dengan lafaz ini. Dalam hadis ini, lafaz alhamdulillahirabbil alamin tidak mungkin diartikan sebagai keseluruhan surah Al-Fatihah sebagaimana yang kita katakan dalam hadis Aisyah terdahulu. Kerana jika diartikan sebagai surah Al-Fatihah, hadis ini tidak akan menjadi dalil atas peniadaan bacaan basmalah, bahkan sebaliknya mengharuskan bacaan tersebut, kerana alhamdulillahirabbilalamin adalah salah satu nama surah Al-Fatihah. Penjelasan ini berdasarkan riwayat Muslim. Tidak membaca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan bacaan solat dan tidak juga di akhirnya, hal ini mempertegaskan peniadaan bacaan basmalah. Kerana di akhir surah Al-Fatihah tidak ada bacaan basmalah, atau juga boleh juga jadi yang beliau maksudkan dengan ungkapan dan tidak boleh di akhirnya ialah basmalah juga tidak dibaca pada ayat Quran yang dibaca ada setelah bacaan surah Al-Fatihah. Jadi poin yang terang, faham tak adanya perkataan begini maksudnya. Dia katakan sini bahawa kita, kenapakah kalau tak datang periwayatan Muslim, tambahan daripada Muslim itu, mungkin orang boleh masih berhujah. Berhujahnya apa? Yang dimaksudkan alhamdulillah rabbil alamin ialah Fatihah. Mana dia baca, masih lagi baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuma dia datangkan alhamdulillah rabbil alamin ini sebagai nama kepada Fatihah. Jadi tak adalah ditunjukkan di situ bahawa Nabi tak baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata bacakan Fatihah. Di situ hujahnya. Tapi hujah yang kita lihat yang daripada riwayat tambahan daripada Imam Muslim ini mengukuhkan pendapat yang mengatakan memang tak dibaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana periwayatan tambahan daripada Muslim itu, Imam Muslim rahimahullah, menunjukkan bahawa Nabi tidak membacakan bismillahirrahmanirrahim. Mana membaca, yang mana orang boleh dengarlah membaca pembacaannya. Kemudian datang riwayat-riwayat yang lain pula, kita lihat daripada Ibn Khuzaimah dan juga Ahmad dan Nasa'i, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dalam riwayat Ibn Khuzaimah, mereka membaca dengan sir, tidak keras. Yusirruna. Yusirru mana? Dengan perlahan mereka membaca dengan sir. Jadi kita dapati bahawa dengan dalil-dalil yang didatangkan ini membentukkan kepada kita atau memberikan kita kefahaman dengan kefahaman yang lebih meluas bahawa sesungguhnya surah Fatihah itu tidaklah dibacakan dalam baca solat kita, terutama solat jahriyah kita, tidaklah dibacakan bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang keras, tetapi kita bacakannya dengan bacaan yang perlahan. Kerana kita jamakkan, tak boleh kita kata tak baca terus. Itu pendapat sebahagian, kita lihat yang kata tak baca terus, itu pendapat Hanafiyah misalnya. Kita kata tidak, bahkan dibacakan. Cuma bacaannya tidak dikeraskan. Kerana kita gabungkan seluruh dalil-dalil itu, memberikan kita makna yang lebih kukuh, lebih cukup menggabungkan semua dalil-dalil tersebut, iaitu kita bacakan Al-Fatihah dengan tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita bacakannya dengan suara yang perlahan. Dasar khilaf ini bermula daripada misalnya pendapat ulama berkenaan dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim tu. Adakah bismillahirrahmanirrahim sebahagian daripada Al-Quran atau dia dibacakan pada setiap pembacaan Al-Quran sebagai kita mengharapkan keberkatan? Tayammunan. Di sini ulama telah berbeza pendapat. Sebagian melihat bahawa dia sebahagian daripada Al-Quran. Dia sebahagian daripada setiap surah. Kita kata sebenarnya pendapat yang lebih kuat adalah dia bukanlah sebahagian daripada Al-Quran melainkan dalam surah An-Naml. Nah. Jadi dalam surah itu apabila dia berkata Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Puteri Balqis, innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, ayat tersebut menerangkan yang memaksudkan bahawa Sesungguhnya ini daripada Sulaiman dan sesungguhnya ini adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wala ta'lu alayya, jangan kamu meninggi diri ke atasku. Datanglah kepadaku dalam keadaan kamu Islam, menyerah diri kepada Allah. Maka itu dia punya itu straight forward, straight to the point. Kita lihat. Kerana Nabi Sulaiman tak perlu lagi kita lihat mengambil hati kerana beliau adalah raja pada waktu tersebut. Dan juga kita tahu bahawa Nabi Sulaiman kalau nak apa, kalau berperang dengan mereka, sudah tentu dia menang. Ha, dengan apa, dengan itu. Jadi kita kata dia suruh mereka jangan pula mereka rasa angkuh dan sebagainya. Alakul hal, kita lihat daripada surat ini, itu kita kata bahawa yang disepakati daripada Al-Quran. Yang tidak disepakati daripada Al-Quran adalah permulaan bagi setiap surah. Adakah dia sebahagian daripada setiap surah? Melainkan surah Taubah, kita katakan di sini bahawa sebenarnya yang rajihnya adalah dia bukanlah sebahagian daripada surah setiap surah, tetapi dia memang telah disyariatkan untuk kita membacanya pada setiap surah tersebut kerana sebagai kita mendapatkan keberkatan. Kerana sebab itu kita tahu dalil-dalil menerangkan bahawa apa-apa perkara yang tak mulakan dengan bismillah, dia akan apa? Dia adalah satu yang abtar, yang terputus dan sebagainya. Nah. Baik, dengan itu kita katakan khilafnya dari sudut itu. Sebab tu dalam pendapat ini yang mengatakan bukan, lalu mazhab Hanafiyah pula melihat tak perlu baca kerana bukan daripada Al-Fatihah. Tetapi kita katakan kita harus gabungkan kerana dalil-dalil menunjukkan bahawa dibaca. Dan ada juga dalil menunjukkan bahawa dibaca dengan kuat juga sekali-sekala. Jadi boleh tak kita baca sekali-sekala dengan kuat? Tak ada masalah. Kerana pernah tak ada, kita lihat telah didatangkan buat kita baca boleh sekali-sekali. Sebab tu kalau Sudais datang sini dia baca kuat tak masalah. Kerana benda tu bukan khilaf besar pun. Kuat pelan aja. Tapi kita katakan kenapa kita buat demikian kerana Nabi lakukan. Bukan kita nak sengaja nak cari lain kelainan daripada orang. Orang buat, seorang sini semua buat baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tak membaca. Ni apa ni, golongan mana? Kita kata bukan, kita sebenarnya nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita punya tujuan. Nah, itu dia. Sebab kalau Hanafi kalau tak baca tak wajib pula kan kita kata. Jadi kita kata sebenarnya bukan. Dia harus faham khilaf sebenarnya. Masalahnya perbezaannya adalah tak memahami khilaf, sebab tu datang sangkaan buruk yang tidak sepatutnya berlaku. Hadis ini menjelaskan bahawa ketiga orang tersebut tidak memperdengarkan bacaan basmalah pada para makmum saat mereka mengerjakan solat jahriyah. Jadi solat yang dimaksudkan dengar ni ialah solat jahriyah. Bukan tak baca terus dalam solatnya. Tak ada dalil menunjukkan mereka tak baca terus dalam solatnya. Tapi yang didatangkan dalil ini adalah untuk solat jahriyahnya. Kerana dia tak membaca. Yang kita dengar hanyalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi yang dengar mereka dengar maksudnya menunjukkan dibaca dalam bacaan yang jahriyah. Bukan bacaan sirriyahnya. Hal ini mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, mereka membaca dengan suara lirih. Atau kemudian kedua, mereka tidak membaca sama sekali. Jadi ada dua kemungkinan. Mana kita ambil? Kita akan ambil yang membacanya dengan suara lirih. Hanya saja riwayat Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dan Ibn Khuzaimah menyebutkan mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini boleh difahami mereka membaca dengan suara lirih, tidak terdengar. Hal ini diperkuatkan dengan hadis riwayat Ibn Khuzaimah yang lain, mereka membaca dengan yusirun. Mereka melirihkannya, membaca dengan suara yang perlahan. Hadis ini juga boleh difahami bahawa mereka membaca dengan suara lirih sehingga Ibn Hajar berkata berdasarkan riwayat ini yang menjelaskan bahawa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar membaca dengan suara lirih. Maka peniadaan bacaan dalam riwayat Muslim dianggap satu keanehan atau cacat yang ada pada tambahan Muslim tersebut oleh orang yang menganggap cacat riwayat tersebut. Sebab cacat di sini kerana Al-Auza'i meriwayatkan tambahan tersebut daripada Qatadah dengan cara mukatabah. Namun cacat ini kemudian dibantah dengan jawapan bahawa Al-Auza'i meriwayatkan tambahan ini tidak sendirian kerana banyak perawi lain meriwayatkannya dengan cara sahih. Jadi celaan terhadap kecacatannya tidaklah valid, tidaklah kukuh. Hadis ini merupakan dalil bagi mereka mengatakan bacaan basmalah tidak dibaca dengan keras baik pada awal basmalah maupun pada ayat setelah basmalah berdasarkan ungkapan hadis dan tidak pula di akhirnya. Yang maksudnya ialah bacaan Al-Quran setelah bacaan surah Al-Fatihah dan mereka mendapat membaca basmalah dibaca pada surah awal Fatihah mengatakan bermaksud daripada ungkapan mereka bertiga tidak mengeraskan basmalah ialah mereka membaca dengan suara lirih sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibn Hajar. Para ulama telah membahas masalah ini dengan panjang lebar. Mereka mengarang beberapa buku dalam masalah tersebut dan juga menjelaskan bahawa hadis Anas adalah hadis muttarib. Setelah menulis hadis Anas di dalam Al-Istidkar, Ibnu Abdul Bar mengatakan kerana kondisi hadis ini muttarib, maka tidak boleh digunakan sebagai dalil oleh kedua belah pihak dari kalangan ulama fikih, baik yang membaca basmalah maupun yang tidak membacanya. Dan Anas telah ditanya mengenai masalah tersebut lalu menjawab, saya sudah tua dan saya telah lupa. Maka dengan begitu hadis tersebut tidak boleh digunakan sebagai dalil. Ini kita lihat daripada sudut apa yang didatangkan oleh Ibnu Abdul Bar mengatakan, menerangkan bahawa hadis ini adalah hadis yang muttarib. Namun pada dasarnya basmalah adalah bahagian daripada Al-Quran, telah terjadi perdebatan panjang di antara ulama dalam masalah ini kerana perbezaan mazhab. Namun lebih rajis ialah bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam kadang membaca dengan suara keras dan kadang membaca dengan suara lirih, dan kami telah membahasnya dengan panjang lebar pada catatan pinggir Syarah Al-Umdah tanpa tambahan di dalamnya. Dan ada sekelompok ulama yang berpendapat bahawa hukumnya basmalah seperti Al-Quran yang lain, yakni dibaca jelas saat Al-Quran seperti dibaca jelas dan dibaca dengan lirih saat Al-Quran dibaca dengan sir. Adapun argumen mengatakan bahawa jika Rasulullah SAW tidak membacanya, maka basmalah bukan bahagian daripada Al-Quran. Dan jika beliau membaca dalam salat, maka ia adalah bahagian daripada Al-Quran. Argumen ini tidak benar kerana seandainya memang benar Nabi Muhammad SAW tidak membaca dalam salat, hal ini tidak berarti menafikan basmalah adalah sebahagian daripada ayat Quran. Kerana dalil masalah ini lebih luas dan umum dari argumen di atas. Dan jika dalil khusus tidak ada, maka sesungguhnya dalil umum masih ada. Jadi kita di sini permasalahan. Memang kita kata perbincangan panjang lebar. Tetapi kita tahu bahawa Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah. Sebagai contoh, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Qudsi, Allah telah berfirman, Qassamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Allah telah mengatakan bahawa aku telah membahagikan solah. As-solah ni Fatihah sebenarnya. As-salata, kerana di antara nama Fatihah adalah as-solah. Kerana dia adalah rukun solat. Dia adalah dasar solat. Kalau tak adanya, tak ada solat. Maka dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah telah berfirman, Allah telah membahagikan solat kepada dua. Lalu Allah katakan, "Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin." Kalaulah hambaku berkata, "Alhamdulillahi rabbil alamin," maka menunjukkan bahawa Fatihah solat apa as-solah ni ialah bermulanya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kerana kalaulah bermula dengan bismillahirrahmanirrahim, sudah tentulah Allah kata bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Qudsi tersebut. Hadis ini tak ada pertikaian bahawa hadis ini sahih. Jadi kita dalam permasalahan kita akan dapati bahawa hujah-hujah yang mengatakan bahawa Al-Fatihah bermula dengan alhamdulillahi rabbil alamin lebih kukuh lagi. Wa an Nu'aym al-Mujmir radhiyallahu anhu qala salaitu wara'a Abi rahimahullah qala salaitu wara'a Abi Hurairah. Kita pergi pada hadis selepasnya. Qala musannif rahimahullah وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا ضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم لإني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله على آله وسلم Rawahu An-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah. Dari Nu'aym al-Mujmir berkata, saya mengerjakan solat di belakang Abu Hurairah lalu membacakan bismillahirrahmanirrahim lalu membaca Al-Fatihah hingga ketika ia telah sampai pada bacaan waladdallin, ia membaca amin, dan setiap hendak bersujud dan setiap kali bangun daripada duduk beliau membaca Allahu Akbar. Kemudian setelah mengucap salam, beliau berkata, demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya saya adalah orang yang paling menyerupai cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia beliau telah menunjukkan satu solat yang mana Nabi telah lakukan, kerana dia telah lakukan solat seperti mana yang Nabi lakukan. Al-Halabi menyebut dalam Syarah Al-Umdah, Nu'aym al-Mujmir adalah Abu Abdullah, pembantu Umar bin Khattab, yang mendengarkan hadis daripada Abu Hurairah yang lainnya. Dia diberi gelar sebagai Ujmir, pengasap, kerana ia diperintahkan untuk mengasapi masjid Madinah dengan wewenang setiap hari Jumaat hingga tengah hari. Jadi mewangikan masjid ni adakah kita lihat disyariatkan? Kita syariatkan. Sebab itu kita lihat masjid-masjid haram, masjid Nabi semua kita lihat dia anjurkan atau kita lihat orang mengasak-asakkannya juga. Dari dalil yang telah kita bacakan tadi, kita dapati bahawa bacaan daripada apa yang telah kita baca ni menunjukkan baca Bismillahirrahmanirrahim adalah juga sunnah. Jadi macam mana? Kita katakan ini tidak ada masalah. Kita bukanlah mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim tidak dibacakan langsung. Tapi kita kata bacaannya sama ada dijaharkan atau disirkan. Kita katakan kebanyakannya adalah disirkannya, dilirihkan. Tapi ada ketika Nabi jaharkan, kita setuju. Kita kata tidaklah kita menafikannya. Jadi dengan itu tidaklah kita bercanggah dengan hadis ini sebenarnya. Bahawa Nabi SAW membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini menolak, kita menolak juga golongan yang menolak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana sebenarnya membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah. Tetapi adakah dikuatkan ataupun tidak? Kita kata ini masalah khilaf ni. Penjelasan kalimat. Nu'aim Al-Bujmir berkata, saya mengerjakan solat di belakang Abu Hurairah, lalu ia membaca basmalah, lalu membaca Al-Fatihah, hingga ketika ia telah sampai pada bacaan Waladhdallin, ia membaca amin, dan setiap hendak bersujud dan setiap kali bangun dari duduk, yakni ketika bangun dari tasyahud awal, beliau begitu pula ketika bangun dari sujud pertama maupun kedua, beliau membaca Allahu Akbar, yakni takbir untuk menandakan perpindahan atau pergantian gerakan. Kemudian setelah mengucapkan solat salam beliau, Abu Hurairah berkata, demi yang jiwaku di tangannya, yakni yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya saya adalah orang yang paling menyerupai cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari meriwayatkannya sebagai hadis muallaq. Selain itu As-Siraj dan Ibn Hibban meriwayatkannya juga. Kemudian An-Nasa'i membuat bab khusus yakni al-jahr bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi hadis ini telah kita tahu bahawa Syekh sebagaimana Bukhari mengatakan bahawa hadis muallaq. Hadis muallaq semuanya daif. Apa makna hadis muallaq? Kita akan sentuh dalam muallaq itu dalam perbincangan. InsyaAllah saya datangkan dia punya definasinya. Kalau kita sempat untuk kita bincangkan dalam slide insyaAllah. Tapi Abu Lu menunjukkan bahawa hadis ini, kita lihat ada ketergantungnya dia. Dan juga kita lihat Syekh Al-Albani Ta'ala mengatakan da'iful isnad. Hadisnya, isnadnya da'if. Kerana ada mu'allak. Kemudian An-Nasa'i membuat bab khusus yang ini Al-Jahr Bismillahirrahmanirrahim. Bab membaca basmalah dengan jelas. Tafsir hadis. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih menjelaskan tentang masalah ini. Hadis menguatkan hukum asal basmalah. Bahawa hukumnya ialah seperti hukum surah Fatihah. Dibaca jelas saat Al-Fatihah dibaca jelas. Dibaca sir saat surah Al-Fatihah dibaca sir. Kerana sudah jelas bahawa Rasulullah telah membacanya berdasarkan ucapan Abu Hurairah. Sungguh saya adalah orang yang paling menyerupai cara salat Rasulullah SAW. Walaupun ucapan tersebut boleh difahami bahawa yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah dalam sebahagian besar gerakan dan ucapannya, namun kemungkinan ini jauh daripada makna zahir ucapan tersebut. Selain itu, tidak mungkin jika seorang sahabat membuat bid'ah di dalam salat dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berkata, demi zat yang jiwaku di tangannya, saya adalah yang paling menyerupai. Hadis ini menjelaskan perintah untuk membaca amin bagi imam. Ad-Darqutni telah meriwayatkan di dalam As-Sunan dari hadis Wa'il bin Hujr, saya telah mendengar Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, lalu beliau membaca amin, beliau memanjangkan suaranya. Perawi berkata hadis ini sahih. Hadis ini juga menjelaskan disyariatkan bacaan takbir dalam setiap perpindahan gerakan sebagaimana dijelaskan dengan panjang lebar pada hadis Abu Hurairah berikut ini. Jadi poin yang kita terangkan sini adalah bahawa bacaan Fatihah ini adakah dibacakan dengan jelas atau tidak? Mengikut hadis ini kalau kita lihat dibacakan dengan jelas, tapi kerana hadis ini kita lihat ada masalah daripada sudut isnadnya, periwayatannya yang ada kedaifannya. Begitu juga inilah hadis yang paling sahih dalam bab. Maknanya hadis yang paling sahih dalam bab, adakah hadis yang lain yang lebih kuat daripadanya dalam bab ini seperti ini? Kita tak ada. Jadi maknanya kalau hadis ini dah lemah di sudut daif, sanadnya, maka yang lain akan lebih lagi lemah lagi. Faham poin dia? Jadi dengan itu kita katakan, dan lebih dahulu dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa memang kita katakan bahawa dalam masalah membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar bukanlah satu masalah yang kita perbesarkan. Cuma kita katakan kalaulah sirnya disirkan, surah Fatihah yang bacakan sir itu disirkan, yang jaharnya dijaharkan, kita tak kena. Kerana sebab itu dah tak timbul khilafnya. Kerana kalaulah dia sebahagian daripada Fatihah, kita akan baca sir dengan sir lah, tentu. Kalau dia jahar, jahar dengan jahar. Tidak ada masalah perbincangan di situ. Tapi yang datang perbincangan ini adalah apabila kita lihat periwayatan yang mengatakan Nabi jahar, apa, sirkannya, Nabi lirihkan bacaannya dalam bacaan Fatihah. Ha. Jadi inilah menjadi perbezaan, perkhilaf untuk yang di dalam perbincangan ulama. Baik. Tawus dibaca perlahan. Itu masuk sunnah ke? Sunnah. Nah. Dengan dalil umum, kita lihat dengan juga dalil yang Nabi SAW menyuruh kita isti'adzah. Nah, jadi yang panjang. Jadi kita kata bahawa disunatkan baca isti'adzah. Cuma adakah pada setiap rakaat atau tidak dikhilafkan. Sebagian telah bincangkan bahawa sebagian kata pada setiap rakaat. Cuma kita saya katakan bahawa apabila sesuatu bacaan dia telah dipisahkan dengan doa-doa dan juga zikir-zikir, tidak bermakna dia telah melakukan mencampurkan bacaan dengan bacaan apa perbualan. Tidak. Maka masih lagi kita katakan dia kalau teruskan dengan bacaannya tak ada masalah tanpa membaca bismillah auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi dengan ini kita katakan, kita pergi pada faedah daripada hadis-hadis yang telah kita bacakan sebelum ini. Jadi daripada sifat pembacaan Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin, bahawa sesungguhnya mereka membuka bacaan solat mereka dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendambahan daripada Imam Muslim menunjukkan lagi, menguatkan lagi akan basmalahnya. Jadi sini kita katakan bahawa sebahagian yang menolak apa yang didatangkan oleh Imam Muslim, kita kata sebenarnya kalau kita lihat hadis ni kalau dah sahih, tidak perlulah kita berdebatkan. Tetapi mereka lihat daripada sudut lafaz-lafaz yang datang, maka mereka mempertikaikan. Jadi kita kata adakah bermakna di sini bahawa riwayat hatta Imam Muslim, Imam Bukhari masih boleh ada dicacatkan, dicelakan? Di sini kita katakan bahawa dalam apa sahaja buku selain daripada Al-Quranul Karim masih boleh kalaulah ada hujah-hujah yang kukuh yang boleh kita terima. Tidak boleh sewenang-wenangnya kita kata lemah sebagainya. Tapi kita tahu bahawa ulama sepakat bahawa tidak ada selepas Al-Quran buku yang lebih tepat kepada kebenaran melainkan Bukhari dan Muslim. Berkenaan mana lebih kukuh itu ulama khilaf. Bukhari lebih kuat lagi ke ataupun lebih kukuh salim lagi ataupun Muslim dan sebagainya. Dan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, Anas menunjukkan bahawa al-basmalah bukanlah sebahagian daripada Al-Quran. Dan sebalik bagaimanapun dia adalah digalakkan untuk kita membacanya. Bagaimana kita digalakkan membaca pada setiap surah-surah permulaan kita baca. Dan dari riwayat Imam Ahmad An-Nasa'i juga kita lihat dari kita dapati bahawa tidaklah digalakkan kita untuk menjaharkan basmalah. Hafiz mengatakan bahawa hadis ini membawa kepada penafian daripada rusuduk riwayat Muslim. Jadi dengan itu kita katakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah kita katakan disunatkan membacakannya kerana riwayat-riwayat dengan perlahan, kerana riwayat-riwayat itu kita gabungkan menjadikannya sebagai pendapat yang telah kita setujui tadi. Di antara khilaf ulama adalah ulama telah berijma' bahawa basmalah dalam surah Naml ada sebahagian daripada Al-Quran. Yang mereka khilafkan adalah selain daripadanya. Jadi yang kita bincangkan ini, kalaulah orang datang nak menekankan itu adalah sebahagian Quran, jadi masalah-masalah khilaf yang kita semua ulama semua tahu. Suruh mereka rujuk kepada perbincangannya. Rujuk kepada ulumul Quran ke, rujuk kepada pendapat-pendapat ulama ke, ulama fikir sebagainya, kita akan dapati masalah tersebut. Tak perlu kita gaduhkan. Sebab mereka rujuk semula. Berkenaan dengan adakah dibacakan, maka dengan kita lihat pada mazhab A'immah Salasa, Imam bahawa Imam yang tiga. Ah, saya cakap salah kan? Bagi imam yang tiga kita lihat. Mengatakan bahawa dibaca adalah disunatkan membacanya. Ha. Tapi sebahagian kita lihat daripada ini juga tidak. Sebahagian dari pendapat Hanafiah tidak mengatakan demikian. Jadi Hanafiah ada beberapa pendapat. Malik melihat bahawa tidak disyariatkan membacanya dalam solat sunat, solat fardu maupun solat sunat. Dalam solat fardu sama ada secara perlahan ataupun secara kuat. Abu Hanifah, Imam Ahmad melihat bahawa membacanya sunat, tidak wajib. Manakala Syafi'i melihat wajib bacanya. Jadi kita dengan itu kita katakan Malikiyah melihat tak baca langsung. Tak disyariatkan langsung bacanya. Jadi Hanafiyah dengan Ahmad melihat sunat aja. Ha, jadi kalau tinggalkan, sebagaimana sebagian mazhab Hanafiyah mengatakan tinggalkan, tak baca boleh. Ha, jadi kita dikata bahawa boleh kau tinggalkan kerana dia sunat. Tapi dibaca lebih afdal. Dan mazhab Syafi'i melihat wajib baca. Tak baca tak sah. Ha, faham ya dia point? Jadi dengan itu kita tahu bahawa mazhab Malikiyah tak perlu baca. Tidak syariat. Dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Imam Ahmad dan Abu Syafi'iyah melihat. Imam Abu Hanifah dan Syafi'iyah melihat. Sunat dibacakan. Mazhab Syafi'iyah melihat. Wajib dibacakan. Ha. Jadi dengan itu kita tahu hukumnya. Ha. Dari sudut pendapat berkenaan bacaannya. Ya. Ibn Rushd mengatakan sebab khilaf adalah sebab khilafnya asar riwayat periwayatan yang datang. Ha. Jadi apa yang didatangkan oleh Imam Syafi'i melihat pada pendapat sebahagian daripada kalangan sahabat dan tabi'in. Dan dalil mereka adalah sebagian yang dilewatkan oleh Nasa'i daripada hadis Abu Hurairah anhu sallah fajahara fi qira'atihi bil basmalah. Bahawa Abu Hurairah telah solat dan sesungguhnya dia telah solat dengan menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim dalam solat tersebut. Dan lepas tu dia kata apa? Inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallam. Jadi dia kata bahawa aku lah orang yang paling cepat paling menyerupai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jumhur melihat bahawa tidaklah dikuatkan suaranya. Jadi kenapa kita kata jumhur? Kerana Hanafiyah Hanabilah. Berkenaan dengan Malikiyah terus tak baca kan? Hanabilah Imam Ahmad lah. Hanabilah. Hambal kalau jamakkan, kita jadikan yang pengikutnya Hambali. Kalau jamaknya Hanabilah. Jadi Hanabilah mengatakan dengan Hanafiyah mengatakan sunat. Jadi kita katakan bahawa tak perlu jaharkannya, bacanya. Dan dia telah diriwayatkan daripada Khulafa' Rashidin yang telah kita datangkan. Dan sebahagian daripada kalangan Salafus Salihin dan apa daripada ulama' Salaf dan Khalaf juga. Dan ini adalah lebih kukuh dan lebih rajih. Wallahu ta'ala. Syekh Islam. Nah. Assalamualaikum. Adakah mereka hilang Ustaz? Kerana ada ke bismillah itu bermula ayat pertama, kalau dikatakan bahawa bismillahirrahmanirrahim sebahagian daripada daripada surah, mana dikira ayat pertama? Tapi kalaulah dia bukan sebahagian daripada surah, surah Fatihah, surah-surah lain, maka dia bukanlah ayat pertama. Ada kecilan daripada ulama? Apa? Ada ulama kecilan dalam benda. Ada, cuba dia kata tadi khilafnya berpunca daripada masalah. Masalah apa? Masalah bismillahirrahmanirrahim. Adakah dia sebahagian daripada surah? Adakah basmalah itu termasuk daripada surah Al-Fatihah? Itu dia, sama juga. Sama juga hujah dia. Hujah dia, kita katakan adakah bismillahirrahmanirrahim sebahagian daripada surah Fatihah dan surah-surah yang lain? Kita kata yang disepakati ulama adalah hanyalah bismillahirrahmanirrahim sebahagian daripada Al-Quran dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu disepakati ijma'. Ada orang kata Ini bukan kita kata dia keluar daripada ijma' ni, orang ni boleh boleh dihukum. Tapi kalau lah kita katakan pendapat yang mengatakan awal surah adakah sebahagian atau tidak, itu tak ada, tak ada, tak ada ijma'nya, khilafnya. Ada khilaf. Tak mungkin dia apa ambil daripada apa dalam dan kata itu yang dikumpulkan. Betul. Sab'al Mathani wa Quran al-Azim. Jadi kita lihat daripada pembaca perkiraannya juga, kita kata masih sab'ah juga. Kalau tanpa bismillahirrahmanirrahim. Tujuh juga. So, tapi kalau daripada dalil-dalil yang kita baca, nanti tetap baca basmalah Ustaz sama ada jahar atau sir. Tak pernah kita baca kan Ustaz? Lagi sekali, saya... Jadi jadi pertama sekali kita katakan masalah baca tak baca Nabi SAW, adakah bermakna bahawa baca Nabi SAW itu adalah wajib dibaca ataupun kita kata sunat dibaca bismillahirrahmanirrahim kalau dia bukan sebahagian atau sebahagian. Itu masalah di, kita boleh bincangkan lah, panjang lebar kalau boleh bincang. Pasal apa kita kata? Kalau Nabi SAW membacakannya, adakah kita kata, sebagai contoh ada kalau dia sebahagian bismillahirrahmanirrahim, sebahagian daripada Al-Quran, dalam bersurah Fatihah, sebahagian daripada surah-surah yang lain. Kalau Nabi bacakannya secara jahr ke atau sir, adakah bermakna bahawa dia wajib atau dia sunat di sini? Kalau ikut pendapat, kita akan lihat ada pendapat akan mengatakan wajib kerana Nabi bacakan. Ada pendapat akan kata tidak kerana yang disuruh baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minhu. Ma tayassara minhu. Jadi perbuatan itu dibawa kepada sunat, bukan wajib. Yalah, orang boleh boleh bawa demikian. Tapi kita katakan maksudnya apa? Bukan ping lah dia kata. Bawa demikian hujahnya. Dia ping lain sikit. Ping macam belit gitu. Tak boleh. Jadi kita katakan di sini bahawa hujah masih ada, boleh-boleh didatangkan. Tapi dia tak ada masalah tentang itu pun, kita kata. Kerana sebahagian mazikiyah pula melihat dia tak disyariatkan. Tapi kalau kita bawakan dalil Ustaz, solu, kamar itu okey, sunatlah dia dibaca. Tapi kalau orang misalnya kamar itu muni soli misalnya, ada yang Nabi lakukan yang orang tak buat sekarang ni. Adakah kita kata batal solat kamu? Tidak. Sahabi Nabi angkat tangan lalu orang tu turun ke bawah tangan. Kita? Jadi kita katakan apa? Dia selalu kamar ra'aitumuni usalli, adakah itu menunjukkan bahawa siapa tak buat tak datang kira-kira? Tidak, kita kata. Sebab tu belajar kita tentang keperinciannya menunjukkan kepada kita hukum salah satu setiap satu daripada ini. Jadi dengan itu apabila orang yang melakukan yang rukun tapi kurang yang sunatnya, kita kata sebaiknya yang ini. Tapi kalau orang ini, tak apalah. Teruskan. Jadi kalau orang minta fatwa bagi kita, tanya masalah dengan kita, kita kata teruskan. Solat kamu boleh, tapi sebaiknya tambahkan gini-gini. Jadi tak kita kata bahawa solat kamu tak sah semua. Jadi masalah. Jadi dengan itu kita kata pembelajaran kita daripada sudut keperincian ini adalah lebih memahami tentang hukum-hukum setiap sesuatu. Ya, kalau kerana kalau kita tak memahami demikian, nanti kita akan dapati bahawa ramai akan terus membatalkan solat yang sebenarnya sah di sisi syarak. Semua mazhab Hanifah Hanafiahnya solat batal. Semua solat Malikiahnya solat batal. Semua solat batal, siapa yang betul? Habis macam mana? Itu. Jadi kita kata inilah dia dasarnya. Sebab tu kita katakan bahawa kita kena akur. Ada perkara yang kita kata dikhilafkan. Jadi khilaflah dia. Jangan kita bawa dia sebagai satu benda yang confirm. Mana salah. Salah betul. Faham apa dia? Nah. Jadi sebab tu kita kata tadi bahawa dalam masalah ni dikhilafkan ulama. Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan Al-Mudawamatu alal jahri biha bid'atun mukhalifatun li sunnati Rasulullah SAW. Wala hadithu al-musarrahatu fil jahri kullaha mawdu'ah. Jadi kita lihat di sini, Syekh Islam mengatakan bahawa setiap seseorang yang berterusan dalam menjaharkan fa'bas bismillahirrahmanirrahim itu adalah bid'ah, dia kata. Bercanggahan dengan sunnah Rasulullah SAW dan hadis-hadis yang jelas, yang langsung menjelaskannya mengenai dengan apa pembacaan dijaharkan, kesemuanya dia kata mawdu'ah. Jadi di sini kalau Syekh Islam telah mengatakan maudhu'ah, di sini ada permasalahan. Kerana Syekh Islam SWT dia adalah salah seorang daripada ulama hadis yang jahabith juga. Ulama hadis yang kukuh juga. Dan sebab itu kita lihat di antara murid-muridnya juga jahabith. Ulama nuqad hadis. Seperti Imam Muzi yang mengarang kitab, misalnya kitab Al-Kamal. Apa Imam Zahabi dan sebagainya. Ini semua kita, orang-orang yang secara nakid dia sebagai apa, sebagai orang yang komentar dari sudut periwayatan-periwayatan, perawi-perawi dan sebagainya. Ala kulihat kita katakan dalam masalah ini juga kita katakan bahawa jangan langsunglah kita bacakannya. Kalau siapa yang nak bacakan juga dengan secara kuat, jangan terus membacakan kuat. Sekali bacakan yang ringan. Begitu juga orang yang membacakan secara perlahan, jangan terus baca perlahan. Sekali-sekala bacakan kuat. Kerana kita dah datangkan hadis yang kita kata walaupun di situ ada periwayatannya, ada di situ, ada dicanggahi oleh sebagian ulama, tetapi kita lihat telah dibawa dan telah diterangkan oleh ulama berkaitan dengan dia, telah dibawa sebagai masalah yang dikhilafkan. Berkata Ibnul Qayyim, innal jahra biha tafarrada bihi Nu'aim al-mujmir min baini ashabi Abu Hurairah wa hum thamaniyah ma baina sahib wa tabi'. Beliau mengatakan hadis yang meriwayatkan jaharnya, dibacakannya dengan jahar adalah hadis yang telah yang telah dikatakan hanya sahaja Nu'aim ibn al-Mujmir. Maknanya dia bukan semua yang apa sahabat Abu Hurairah ni, yang pengikut Abu Hurairah ni, semuanya mengatakan demikian. Hanya Nu'aim al-Mujmir saja mengatakan demikian. Jadi sebab itu kita katakan bahawa dalam masalah itu ada kelemahan. Wa min aqwal adillah ala adami masyru'iyatil jahr biha ma ja'a fi sahih min hadis Abu Hurairah. Yang lebih kuat dalil menunjukkan bahawa tidak disyariatkan menjaharkan dengan bismillahirrahmanirrahim adalah hadis yang telah diriwayatkan dalam sahihain, di mana adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi tabaraka wa ta'ala. Rasulullah telah bersabda daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman, yang telah hadis yang sudah terangkan tadi, saya bacakan keseluruhan hadis tersebut. Qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamadani wa hamadani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanur rahim qala athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yawmiddin qala majjadani 'abdi. وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِلَى آخِرِ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. Hadis tersebut kita lihat hadis yang sahih, tak ada pertikaian dengannya. Kerana apa? Dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku telah membahagikan solat itu di antaraku dengan hambaku dua bahagian. Maka sekiranya dia berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, Allah berkata hamadani abdi, bahawa hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan telah memuliakanku hambaku, athna alayya abdi, puji jugalah. Kita kata wa idza qala maliki yaumiddin, dan kalau dia berkata maliki yaumiddin, raja bagi apa, hari pembalasan, maka Allah berkata majjadani abdi, hambaku memuliakanku, meninggikanku. Wa idza qala iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, sekiranya berkata iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, maka Allah berkata ini adalah di antaraku dan antara hambaku yang dua bahagian. Bagi hambaku apa yang diminta, wali abdi masal. Maka kalau dia berkatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah Taala berkata, Allah Subhanahu Taala mengatakan, dan ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia mintakan. Jadi di sini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Taala membahagikan solat itu kepada dua, satu pemujian kepadanya puji-pujian, pengagungan kita pada Allah Ta'ala. Satu lagi adalah permintaan. Jadi dengan ini kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membahagikan salat ini Fatihah itu kepada dua bahagian. Dan Allah mengatakan permulaannya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Dan ini adalah hadis yang sahih, sarih. Dan bahawa sesungguhnya basmalah bukanlah sebahagian daripada Fatihah. Sebab itulah tidak disebutkan. Dan itulah pendapat yang rajih, yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Jadi dengan ini kita katakan bahawa pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah dibacakan dengan suara-suara yang perlahan adalah lebih kukuh. Tapi kita katakan bolehlah diamalkan juga pembacaan Bismillahirrahmanirrahim sekali-sekali dengan suara yang kuat. Tapi janganlah kita membaca terus dalam suara yang kuat kerana kita tak dapat sunnahnya membaca dengan perlahan. Solat tu Fatihah lah. Kerana nama solat, nama Fatihah di antaranya as-salah. Qasamtu as-salata. Mana? Aku telah bahagikan solat itu. Bukan solatnya dalam apa? Dalam solat yang erti kata yang dimaksudkan. Dan dengan ini menunjukkan bahawa ianya adalah Fatihah. Kenapa? Apabila dia dikata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Baik. Kemudian daripada hadis yang selepas ni, yang sebelum selepas ni tadi kita bacakan. Di antara kelebihan. Nah. Itu punya apa? Oh, kelebihannya. Wah, kerja. Antara nak cakap tu ya. Baca waktu bila, waktu bila. Ini macam? Dalam solat sahar, makmum baca Fatihah dalam waktu itu, belum habis. Makmum baca Fatihah? Okey, maksudnya yang bincang kita bincang. Minggu lepas kita ada satu benda kita nak bincangkan ya? Fatihah. Fatihah. Imam baca, adakah makmum perlu bacakannya? Oh, bila dia baca? Okey, okey. Kita bawa kita... kelebihan hadis dia belum. Okey, dah homework eh? Mesti bikin homework ke tidak? Tak. Tak bikin homework kan? Eh? Okey, tak apa insya-Allah. Saya cuba selesaikan ini dulu baru kita sempat kita bincangkan. Baik, kemudian kita bagi pada hadis yang sebelumnya tadi yang terakhir kita baca tadi. Dari yang telah kita baca hadis Abu Hurairah tadi menunjukkan bahawa disunatkan kita baca jahar bas bismillahirrahmanirrahim. Dan pensyarah menerangkan bahawa hadis ini adalah hadis yang paling kuat dalam bab ini dalam masalah basmalah. Tapi telah terbukti bahawa hadis ini ada kelemahan dari sudut periwayatannya. Maknanya hadis ini bukan yang mutarib tadi. Hadisnya mu'allaq. Mutarib daripada apa yang dikatakan oleh Ibn Abdul Barr dalam istizkarnya berkenaan dengan hadis yang telah dibacakan tadi. Jadi dengan itu kita katakan bahawa disunatkan seseorang itu membacakan bacakan amin selepas Fatihah. Jadi membaca amin ini adalah satu perkara yang sunat. Berbeza dengan pendapat sebagai mazhab, iaitu sebagai contoh mazhab Hanafiah, melihat tidak dibacakan dengan kuat amin itu. Kita amin dibacakan kuat. Bahkan dalam riwayat menerangkan bahawa masjid bergegar kerana apa? Kerana bacaan amin. Jadi kita baca hadisnya. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balagha walau dhalin yaqul amin. Yamuddu biha sautahu hatta yasma ahlus safil awal fayartajjal masjid. Nabi SAW sekiranya sampai kepada waladhalin, beliau mengatakan amin. Dia memanjangkan dengannya suaranya sehingga mendengarkan saf yang pertama dan sehingga masjid itu bergegar. Maksud bergegar ni lah kita tu atap-atap kan. Atap-atap semua daripada pelepah-pelepah. Jadi kalau kita tahu suara kuat, geraklah sikit kan. Ha, itu maknanya fayartajjul masjid. Naam. Dan amin ini maksudnya apa? Ya Allah perkenankanlah. Ya Allah terimalah. Ya Allah kabulkanlah. Ha, itu maksudnya. Dan Amin ini adalah sebahagian daripada, sudah jadi sebahagian daripada kita katakan, kita katakan apa, sebahagian daripada setiap doa itu dah sepatutnya ada aminnya. Kerana dia dah jadi sebahagian daripada doa yang mana kita lihat kita perlu sentiasa melakukannya. Sebab tu kalau kita, dan juga ada dalil yang menunjukkan bahawa kalau seorang berdoa kita katakan amin, ada apa, ada kelebihan. Bukan saja itu, bahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, kalaulah aminnya makmum itu bertepatan dengan amin imam, maka amin apa, malaikat dengan yang bertepatan dengan aminnya imam, maka dia akan diterima. Jadi kita kata kelebihan ini begitu banyak sekali. Dan juga dalil yang telah kita datangkan menunjukkan bahawa pergerakan takbir dengan menggunakan takbir adalah setiap pergerakan dibacakan takbir, dan ini sunnahnya. Mana? Takbir intiqal, takbir pergerakan, pemindahan. Disunatkan kita membacakannya. Nah, ada soalan sebelum kita berpindah kepada? Sebenarnya kita kata makmum harus tunggu supaya imam baca amin serentak, dia baca serentak dengan ni. Jangan mendahului imam, kita kata. Dasarnya hatta dalam pertuturan, hatta dalam pertuturan yang kita digalakkan mengikut imam. Itu amin. Jadi kalau amin tu kita baca, tunggu sampai imam mula lah. Jangan kita mula. Kalau budak-budak memang gitulah, selalu cepat. Amin. Wah, dolin dah. Amin. Biasalah budak-budak kan, dia selalu suka ke depan daripada imam. Cuma kadang-kadang dah bukan budak-budak pun kita kata masih buat demikian. Terbawa-bawa kita kata. Mana yang lebih baik tak? Amin yang jahar ke? Ataupun kuat? Amin jahar kuat. Amin jahar yang lebih baik. Berapa harakat? Kalau kita lihat dia punya tulisan apa? Kalau ikut tulisan ni, kita boleh memanjangkan A berapa harakat? Jadi masalah ni sebenarnya kita kata leluas sebenarnya. Kerana dia bukan Quran, dia hanya lebih kepada kita katakan apa kalimah yang digunakan dalam apa, dalam kita membaca, maka di situ ada keluasan. Ada orang membaca amin. Kalau yang solat kita panjangkan. Amin sebagainya. Amin kita panjangkan lagi. Yang ini a di sini adalah mad apa? Mad jaiz ke mad wajib? Soalan. Jaiz ke mufasil, wajib? Jaiz mufasil ke wajib muttasil? Ke sebaliknya? Jaiz. Okey, jaiz. Betul ke? Insya-Allah betul lah. Baik. Jadi maksud dalam kita tengok daripada apa yang didatangkan ini, amin. Nampak wajib. Tapi tak ada masalah kita bacakan, kerana kita kata selagi dia bukan sebahagian daripada Quran, kita tak ada kisah tentang mat dia, salah mat pun tak kisah. Yang maksud kita adalah, supaya kita diperkenankan permintaan tu. Minta kita lah. Tapi baca jangan terlebih hangat lah. Kerana kalau mat jaiz, kita bacakan amin. Min boleh 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Kalau A, kita bacakan 2, 4 nya juga. Kerana dia apa, lebih kepada jaiz. Kalau wajib, 5 pula harakat. Dah kena eh. Jadi kita kata yang lebih tepat adalah dia jaiz. Tapi macam mana kita bacalah. Kalau kita kuat tinggikan satu yang ini 2, kita tinggikan yang itu arid li sukun nak panjangkan lagi, tak ada masalah juga. Yang belakang tu mat arid li sukun. Tapi biasanya 2 rakaat lah masa orang buat. Ya, 2 rakaat boleh lah. 2 rakaat. Cuma 2 rakaat tak memanjang. Tapi kita kalau tengok di sini, Nabi panjangkan lebih daripada itu. Fayamudduhu maddan. Ada hadis riwayat lagi dan kita lihat tadi hadisnya. Apa hadisnya tadi? Okey. Okey, yamuddu biha sawtahu hatta yasma'u ahli as-safi. Nabi memanjangkan suaranya sehinggalah mendengarkan yusmi'u ahli as-saf. Awal, mana dia mendengarkan saf awal semuanya. Jadi dengan itu memanjangkan di sini, sebab itu dalam masalah ni saya lebih cenderung kepada pendapat Syekh Imam Syekh Utsaimin rahimahullah bahawa ada dalam beberapa mat ini kalau kita terpanjang terpendekkan sedikit tidak ada masalah. Itu lebih tepat lagi wallahu taala, kerana saya lihat bahawa ada dalil yang menunjukkan bahawa dia sebenarnya mat tabi'i tapi Nabi panjangkan. Jadi dah lebihlah mat tabi'i. Jadi dengan itu kita kata tak masalah, kita katakan dia tak jadi sesuatu yang boleh menjadikan kita sebagai apa, sebagai melanggar perintahnya dan sebagainya. Baik. Soalan lain? Dalam bacaan tulisan kita panjang pendek, panjang kan dua rakaat, jadi dua rakaat. Ada memang ada kiraat yang baca Maliki Yaumiddin, tapi lebih kita katakan yang yang lebih kukuh, yang banyak dibacakan oleh kiraat-kiraat dan tulisannya juga menunjukkan bahawa dia panjang. Kalau kita lihat daripada berkenaan dengan apa, dengan pembacaan ni, kiraat-kiraat ni, balik kita harus balik kepada kalau kita ada dalil sebagainya menunjukkan dipendek, kita nak lakukannya, pastikan awak tahu dah belajar dulu. Jangan tak belajar ikut-ikut orang je. Jadi dengan itu kita belajar, apa yang kita dah belajar dah confirm, kita buatlah. Yang belum confirm kita hanya ikut-ikut, jangan. Kerana kita kena belajar kiraat ni, kita harus belajar daripada awal kaedah-kaedahnya dahulu, lepas kita baru pelaksanaannya. Jadi sebab tu kalau siapa yang belum belajar dengar satu kiraat, dia nak ikut juga kiraat tersebut, kita jangan dulu, pasal awak belum tahu macam mana pelaksanaannya dengan lebih tepat lagi. Wallahu ta'ala. Dia belajar dengan ahlinya. Kalau nak belajar Quran, dengan ahlinya. Ahli yang boleh mengajar Al-Quran tersebut. Sebab tu pembelajaran Al-Quran ni kita katakan adalah salah satu daripada yang kita harus kukuhkan juga. Di antara selain daripada kita kukuhkan pembelajaran sunnah, kita harus kukuhkan pembelajaran kita dalam Al-Quran. Bukan saja daripada sudut maknanya penting, lebih penting, tapi kita kata juga pentingnya juga adalah bacaannya. Jadi kita tak pincang. Ada orang dia kata dia pentingkan saja bacaan saja, makna dia tak belajar. Kita kata salah. Sebaiknya ini sebagaimana awak pentingkan bacaannya, lebih-lebihlah berikan tumpuan kepada pemahaman Al-Quran tersebut. Kedua, kita katakan bagi mereka yang mungkin cenderung kepada mempelajari makna-maknanya tapi tidak boleh pembacaannya, kita kata makna-maknanya alhamdulillah awak tahu, dapat belajar, dapat mendalami, tapi bagaimana pula penyebutannya? Maknanya kita tidak mahu pincang dalam apa-apa sudut yang kita perlu pelajari. Jadi dengan itu kita haruslah menuntut dengan yang berpatutan, dengan guru yang berpatutan berkaitan dengan bab yang kita pelajari. Kalau hadis, belajarlah dengan ulama yang boleh mengajar hadis. Kalau Quran, belajarlah ulama dengan yang boleh mengajar Al-Quran. Yang maksud kita kalau Quran bacaan sikit biasa okeylah. Tapi kalau nak belajar kiraat sebenarnya, ambil orang apa, qurra-qurra, mukri-mukri yang berpatutan. Baik. Kemudian kita pergi pada hadis Abu Hurairah yang selepasnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatiha faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Rawahu Daruqutni wa sawwaba waqfahu. Buangkan dia punya qaf, baris qaf. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian membaca Al-Fatiha maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kerana ia adalah salah satu daripada ayatnya." Salah satu, hilang satu ni. Salah satu daripada ayatnya. Jadi di sini kita lihat pendapat ini menunjuk menyebabkan sebahagian ulama mengatakan fa bismillahirrahmanirrahim adalah sebahagian daripada al-Fatihah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ini adalah sebahagian. Tapi masalahnya satu adalah hadis daripada Ad-Darqutni, tapi dia telah mauqufkannya. Tapi kita katakan bahawa Syekh Albani mengatakan dia ni sahih dalam sahih al-Jami'nya. Jadi walaupun dia waqafkan, mauqufkannya, tetapi kita lihat telah dapat jalan yang mana menyambungkannya. Syekh Albani telah mendapat jalan yang menyambungkan, sebab itu dia katakan dia sahih. Hadis ini tidak memerintahkan untuk membaca basmalah dengan suara jelas dan tidak juga dengan suara lirih. Jadi menunjukkan bahawa dia sebahagian daripada Al-Quran. Ini yang pendapat jumhur. Pendapat jumhur siapa? Syafi'iyah, Hanafiyah, bukan Malikiyah, tak orang kata kan? Hanabilah. Yang mengatakan bahawa dia sebahagian daripada Fatihah. Cuma dibacakan, maaf, dia adalah kita sebahagian daripada bacaan kita yang perlu dibacakan. Tapi yang mengatakan dia sebahagian daripada Al-Quran, Syafi'iyah. Jadi dengan itu kita kata pendapat jumhur daripada sudut, pendapat Syafi'iyah daripada sudut yang satu. Jadi daripada dia sebahagian daripada ayat Fatihah itu sendiri, Syafi'iyah. Tapi sama ada dia dibaca atau tidak, kita kata jumhur. Kerana jumhur kata baca. Bukan terus ditiadakan pembacaannya. Cuma hukumnya berbeza. Jumhur daripada Syafi'iyah, Hanafiyah dengan Hanabilah mengatakan sunat hukumnya. Syafi'iyah melihat wajib hukumnya. Jadi dengan ini kita faham bahawa daripada hadis, daripada masalah ini kita tahu bahawa masalah yang didatangkan tentang bismillahirrahmanirrahim ini dijelas, tidak diterangkan tentang jelasnya atau diperlahankan suaranya di sini. Tapi lebih mengatakan bahawa dia sebahagian daripada Al-Quran, sama ada perlu dibacakannya ataupun tidak, itu kita kata masalah yang dibincangkan oleh jumhur dengan Syafi'iyah yang telah kita bincangkan tadi. Hadis-hadis tersebut jumlahnya banyak dan marfu' yang diriwayatkan oleh Ali, Ammar, Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Jabir radhiyallahu anhum, dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menyebutkan hadis-hadis tersebut. Ia berkata, membaca basmalah dengan suara jelas telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabatnya, daripada isteri-isterinya, dan daripada orang-orang yang tidak kami sebutkan. Hadis-hadis masalah tersebut kami tulis dalam kitab Al-Jahr biha mufradan, dan kami mencukupkan dengan apa yang kami sebutkan di sini untuk mempersingkatkan permasalahan dan memperingankannya. Hadis ini menunjukkan perintah membaca basmalah. Basmalah adalah salah satu ayat daripada surah Fatihah, dan hal itu dah kami jelaskan di atas. Jadi kalau kita lihat pendapat Imam kita kata Sunani ini menunjukkan apa? Bahawa dia melihat dia sebahagian daripada Al-Fatihah. Daripada Abu Hurairah dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qira'ati ummil Qur'an rafa'a sawtah wa qala amin." Rawahu Daruqutni wa hassanah wal Hakim sahaha. Jadi kita lihat daripada hadis ini Rasulullah SAW telah, jika selesai membaca Fatihah, beliau mengangkat suaranya membaca amin. Hadis Daruqutni beliau menghasankannya serta Al-Hakim mensahihkannya. Al-Hakim berkata hadis ini sanadnya sahih, memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan Al-Bayhaqi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini menjelaskan disyaratkan imam membaca amin dengan suara jelas, dan zahir hadis ini menunjukkan bahawa syariat ini berlaku baik untuk solat jahriyah maupun sirriyah. Asy-Syafi'iyah berpendapat bahawa ia disyariatkan. Al-Hanafiyah berpendapat bahawa hal ini tidak disyariatkan dengan alasan yang akan kami sebutkan mendatang. Al-Hanafiyah berpendapat bahawa imam membacanya dengan suara lirih pada solat jahriyah, sedangkan Malik mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama seperti pendapat Al-Hanafiyah, dan pendapat kedua tidak mengatakan hal itu, dan jelas hadis di atas mendukung pendapat Asy-Syafi'iyah. Hadis ini tidak bertentangan dengan perintah untuk membaca amin bagi makmum dan orang yang solat sendirian. Al-Bukhari telah meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah yang menjelaskan tentang perintah untuk membaca amin bagi makmum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-iman fa aminu fa in huma wafaqa ta'minuhu ta'minul iman ta'minal malaika ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi." Jika imam membaca amin, maka bacalah amin. Barang siapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan amin yang diucapkan malaikat, maka semua dosanya terhapus, terdahulu akan diampunkan. Jika qala al-imam wala dhalin faqulu amin, jika imam membaca wala dhalin maka bacalah amin. Beliau juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah hadis marfu, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fi sama'i amin fa waqafat fa wafaqat ihdahuma al ukhra ghufira lahum taqaddama min dhanbi. Jika salah seorang dari kalian membaca amin dan malaikat di langit membacanya juga, lalu salah satu bacaan dari keduanya bertepatan bersamaan dengan yang lainnya, maka dosanya yang telah lampau diampuni. Hadis-hadis di atas menjadi dalil diperintahkan membaca amin bagi makmum. Jadi dalil ini menunjukkan, mengukuhkan bahawa bacaan amin bagi makmum sunnah. Sedangkan hadis terakhir mencakup makmum dan orang yang solat sendirian. Dalam masalah ini, jumhur ulama menganjurkan membaca amin, berpendapat bahawa hukumnya adalah mandub sunnat. Mana mandub? Sunnat. Sedangkan ahli zahir berpendapat bahawa hukumnya adalah wajib, berdasarkan zahir perintah hadis di atas. Kerana itulah mereka mewajibkan atas setiap orang yang mengerjakan solat. Sedangkan Al-Hadawiyah berpendapat bahawa bacaan tersebut adalah bid'ah dan membatalkan solat. Berdasarkan hadis, sesungguhnya solat ini tidak diperbolehkan dalamnya apapun dari perkataan manusia. Namun pengambilan dalil daripada hadis ini tidak tepat, kerana telah jelas adanya dalil-dalil menjelaskan bahawa bacaan tersebut adalah bahagian daripada solat seperti tasbih dan lain-lainnya. Dan juga dimaksudkan dari perkataan manusia dalam hadis ini di atas ialah berbicara dan bercakap-cakap dengan mereka, sebagaimana yang anda telah mengetahui. Jadi kita terangkan di sini bahawa apabila sebahagian pendapat yang mengatakan bahawa tidak boleh dibacakan amin kerana ianya adalah perbualan manusia. Kita katakan setiap apa yang dibacakan selain daripada Al-Quran adalah perbualan juga, tapi perbualan dengan siapa? Dengan Allah. Dan kita minta amin juga adalah perbualan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, meminta Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan kita. Jadi tidak termasuk dalam perbualan manusia. Sebab itu kita tahu apabila apabila seorang bersin dalam hadis Muawiyah yang apa dia bila dengar orang bersin, orang tu kata alhamdulillah, lalu dia pun kata yarhamkallah. Nabi tak mengingkar orang yang mengatakan alhamdulillah. Sekali dia ada pujian kepada Allah. Tapi mengatakan kepadanya kerana dia berbual dengan orang tersebut, yarhamkallah, semoga Allah merahmati kamu. Dahlah kita katakan perbualan. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa perbualan itu perbualan yang dilarang. Tapi perbualan yang tidak dilarang adalah perbualan dengan Allah. Sebab itu Nabi SAW boleh sampai pada ayat-ayat syurga, dia akan minta kepada Allah kepada untuk dapatkannya. Dan kalau datang pada ayat-ayat neraka, dia berhenti ketika untuk berdoa kepada Allah supaya jauhkan diri daripadanya. Jadi kalau kita lihat, bukan daripada apa yang telah Nabi SAW solat bacakan dalam solat selalunya, tapi juga menunjukkan kepada kita bahawa inilah dia Nabi berurusan dengan Allah dalam apa, dalam setiap perintah-perintah yang ataupun setiap ayat-ayatnya yang memberikan menyuruh kita sebenarnya berinteraksi dengannya, tafa'ul dengannya, mintalah kepada Allah Ta'ala terhadap syurga. Begitu juga mintalah pelindungan daripada neraka. Sebab itu Nabi SAW bertafa'ul dengannya. Daripada hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, sepertinya daripada hadis Wa'il bin Hujrin. Abu Dawud dan Tirmizi meriwayatkan hadis serupa daripada Wa'il bin Hujr, yakni Abu Dawud dan Al-Tirmizi meriwayatkan hadis daripada Wa'il bin Hujr serupa dengan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebut dalam Sunan dengan lafaz idza qara al-imam waladhdallin qala amin wa rafa'a biha sawtah. Jika imam membaca waladhdallin, ia membaca amin dengan suara keras. Dari riwayat lain, barang bahawasanya ia mengerjakan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengeraskan suara bacaan amin. Makna amin ialah ya Allah kabulkanlah. Ada juga yang mengatakan makna yang lain. Jadi yang penting kita kata amin, maknanya lebih kurang seperti yang telah kita terangkan, ya Allah kabulkanlah permintaanku, atau ya Allah terimalah permintaan. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa amin adalah sunnah. Membaca amin adalah sunnah, dan tidak membacanya kita katakan terhilanglah kita daripada mendapatkan pahala sunnah. Kerana kita inginkan dapat keampunan Allah Ta'ala, kerana Nabi SAW mengatakan kalau aminnya kita bertepatan dengan aminnya imam ataupun salah satu daripadanya bertepatan, kita lihat, maka akan dia apa? Diampunkan dosa terlebih dahulu. Ha, jadi dengan itu kita adalah sebaiknya kita lakukan solat kita dengan melaksanakan hatta dalam perkara amin ini kita ikut. Ha. Dan ini kita dapati bahawa sebahagian daripada Hanafiyah melihat bahawa tidak disunatkan membaca amin. Dan hujah kalau mengatakan tak disunatkan membaca amin dan dasar tersebut, kita kata tidak boleh diterima. Daripada hadis ini dapat kita keluarkan faedah. Membacakan basmalah dalam solat, sekiranya hendak membacakan Fatihah, adalah dikhilafkan ulama, dan juga tidak katakan bahawa disyariatkan membacakannya daripada sudut pembacaan, sama ada dikuatkan atau diperlahankan berkaitan dengan khilaf ulama yang telah kita sebutkan. Jadi membaca tidak ada yang kita katakan, tidak yang kita boleh kukuhkan adalah ianya adalah digalakkan, disyariatkan. Tapi bacaan tentang dikuatkan suaranya atau tidak, itu dikhilafkan. Okey. Jadi kita semua setuju bahawa dia dibaca. Dan cuma yang kita perkhilafkan adalah adakah dibacakan dengan suara kuat atau perlahan. Manakala mereka yang mengatakan tidak perlu dibacakan, kita kata tidak kukuh. Kerana dia adalah bercanggahan dengan apa yang Nabi lakukan, dan apabila kita bercanggah dengan Nabi apa Nabi lakukan, ianya adalah satu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Maknanya kita kata sebaiknya jangan lakukan. Begitu juga kita katakan di sini. Hadis ini di situ ada beberapa perkara yang dia bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih. Dengan itu tidak bolehlah diterima, seperti misalnya hadis ini kita katakan tadi dia adalah mauquf. Dia adalah mauquf. Tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah melihat bahawa dia sahih. Tapi ala kulli hal dalam masalah ini dikhilafkan. Apabila ulama khilaf dalam satu hadis adakah dia dhaif atau tidak, ini hadis jadi mudhaaf. Hadis yang dikhilafkan tentang kedhaifannya. Naam. Ala kulli hal kita telah terangkan tadi berkaitan dengannya. Kita akan sama masuk daripada hadis yang selepasnya. Tadi sebenarnya hadis ini kita dah masuk juga berkaitan dengan apa, dengan dua hadis sebenarnya Abu Hurairah. Satu yang tadi. Dan juga satu lagi yang kita sebutkan sebagai dibacakan surah Fatihah oleh Daruqut, hadis Daruqutni dan hadis Nu'aim Al-Mujmir. Sahabat atau murid kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Naam. Ada soalan sebelum kita akhirkan kita punya sesi ini? Baca Fatihah mengikut imam. Baik, daripada sudut yang tadi tu, adakah membaca Fatihah semasa imam membaca jahar wajib ke tidak? Kita tak ada khilaf ulama. Ada mengatakan dia tidak wajib. Bacaan imam bacaan kepada makmumnya. Jadi apabila imam dah bacakan Fatihah didengari oleh makmum, maka tak perlu bacakan Fatihahnya. Tapi masalah ini telah dikhilafkan sebab kerana dalil yang menunjukkan bahawa Nabi larang jangan kamu membaca melainkan surah Fatihah. Wala tukhalijuni, dah hadis sebut, jangan kamu bahasa Melayunya apa? Berlawanan atau bertentangan dengan apa bacaan beliau dalam solat, melainkan Nabi katakan surah Fatihah bi umul Quran atau umul kitab. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa sebahagian melihat bahawa tetap dibacakan walaupun telah dibacakan imam. Dan di sini lebih baik adalah kita membacakan keluar daripada khilaf. Kerana kita bacakannya, pertama kita lihat ada dalil yang menunjukkan bahawa diberikan pengecualian bagi kita untuk membacanya. Mana baca? Kita bacakan juga. Melainkan Nabi kata, melainkan Fatihah. Nabi kata, itu kita baca. Jadi dengan itu, membaca Fatihah ni adalah sunnah. Juga dalam dalam pendapat Hanabilah dia adalah sunnah. Pendapat Syafi'iyah melihat dia ada wajib. Jadi dengan itu kita katakan dalam masalah khilaf, keluar daripada khilaf adalah ubi utama. Bacalah. Hanafiyah melihat tidak wajib, tidak perlu baca. Kerana imam dah baca. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahawa imam dah baca semua. Hatta dalam sirriyah dia baca. Tak perlu baca. Tapi itu dah kira kata lebih lemah lagi kerana dasarnya adalah baca. Apabila datang dasar membaca, kita kata kalaulah imam membacanya, itu adalah satu perkara yang kita dengar, kita berikan perhatian, tapi kita bacakan juga. Jadi dengan itu bacaan Fatihah dibacakan. Tentang bilakah kita bacakannya, sebahagian yang tadi kita dah datangkan bahawa dibaca semasa imam membacanya. Tapi kalau semasa imam membacanya, kita akan terganggu untuk mendengar bacaan imam. Dan juga kita akan lihat bahawa kita akan bercanggah dengan perintah Allah yang suruh kita mendengarkan bacaan Quran. Apa ayatnya? Fa'idha quri al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu. La'alakum turhamun. Ayat tersebut menerangkan kepada kita bahawa kalaulah dibacakan Al-Quran, maka dengarlah. Jadi ulama bersepakat bahawa yang disuruh dengar itu adalah Fatihah dalam salat. Dan selain daripadanya tidak termasuk dalam perintah tersebut. Kerana apa? Kerana kalaulah kita lihat dalam seluar daripada solat kalau kita baca, orang baca Quran, kita tetap jiraklah jadi wajib ke atas kewajipan kata kita untuk mendengarnya. Tapi sunatlah ke atas itu mendengarnya. Yalah. Semua kita tak boleh buat apa-apa, tak boleh berbual, tak boleh apa kan. Dan kita tak boleh baca sendiri. Kalau kita nak baca Quran je, dengar kawan yang baca, kita paksa tak Quran kita dengar orang. Jadi sebab itu kita kata yang dimaksudkan sini adalah Fatihah dalam solat. Jadi kalau Fatihah dalam solat, kalau kita baca juga, kita dah hilang tumpuan. Sebaiknya kita dengar dulu imam baca, kemudian barulah kita baca. Jadi tempat yang kita bacakan Fatihah adalah selepas imam membacanya. Lebih utama daripada apa dia? Lepas imam bacakannya. Mana siapa amin lah. Jadi itu lebih kukuh lagi lah. Wallahu ta'ala. Cuma kalau kita lihat imamnya baca cepat, baca yang lepas, kalau lepas amin tak sempat, maka apa kita buat? Kita bolehlah membaca selepas imam baca. Mana setiap apa imam baca lepas tu kita dengar, kita baca, baru kita baca. Jadi kita tidaklah, kita dapat gabungkan antara pendengaran dengan pembacaan. Wallahu ta'ala. Soalan? Nah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tak ada, saya tak tahu dah. Saya tak tahu ada jawapan tak kena. Adakah awak dapat dalil? Saya tak tahu lah. Mungkin balik pada asal. Tak adalah. Kalau ada dalil beritahu kami. Yang saya tahu tak ada dalil, tak ada bacaan. Kerana itu sebenarnya soalan-soalan itu sebenarnya bukan disuruh kita menjawab, tapi menunjukkan kepada kita, soalan itu menunjukkan kelemahan kita dalam memberikan kesyukuran kepada Allah. Bahkan sebaliknya kita buat kekufuran yang kita buat. Setelah Allah terangkan nikmat-nikmatnya di darat, di lautan, di darat dan sebagainya semua, Allah terangkan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di atas apakah dua nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu telah mengkufurkan ataupun mendustakan. Jadi sebenarnya kita katakan dengan itu sebenarnya tak perlu, kita boleh kita dustakan. Dengan itu jawapannya sebenarnya tidak perlu kita mengatakan, yang penting adalah kita memahami bahawa message itu harus kita dapatkan. Allah Ta'ala alam. Tapi tentang kalau ada dalilnya, boleh share lah. Siapa dapat dalil. Baik. Sudah? Tak ada soalan lain? Ada soalan? Baik. Kita esok insyaAllah akan menjalani pembedahan. Kita doakan supaya kita dapat berjalan ke semua pembedahan beliau dalam keadaan yang selamat dan dengan berjaya insyaAllah. Amin. Ah. Wallahu ta'ala alam. Ada iklan sikit. Dan saya sebenarnya teringat, saya ada satu perkara yang saya apa, nak terangkan kan, berkenaan dengan Al-Hadawiyah di persoalan kan. Saya akan datangkan dia punya sejarah, dia punya madhab. Okay, insyaAllah kita akan datangkan minggu depan lah. Al-Hadawiyah. Okay, saya rasa baik kalau kita dapat terangkan sedikit sebanyak semua madhab sebenarnya. Jadi kalau kita datang dapatkan semua madhab, kita akan dapat mungkin kita dapat lihat. Kemudian kita akan, kalau dapat, sebaiknya kita terangkan setiap madhab tu dia punya dasar. Tapi dasar Syafi'iyah sini kita belum mantap. Jadi kita yang usul fikir tu belum selesai. Jadi lagi-lagi kita akan terangkan sedikit sebanyak dengan ringkas. Kalau boleh insyaAllah. Wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.